Cek. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum mengajak suami mereka untuk berjihad di jalan Allah, perempuan itu mampu bertahan maksimal karenanya ketika perjalanan sudah 4 bulan, Umar memperkenankan para prajuritnya membawa istri atau menikah di lokasi. Wah, susah diterima nih buat perempuan. Terutama kalau ada tawanan perang di sana. Tentu niatnya bukan karena semata-mata seksual. Kita bicara syariat di sini. Karena pemilihan 4 bulan ini adalah waktu yang cukup bagi laki dan perempuan untuk berpikir ulang, untuk kembali bersama membangun rumah tangga lagi, atau cukup sampai di sini. Ya, atau cukup sampai di sini saja. Inilah 4 bulan ini. Walaupun menurut pendapat Imam Hanafi, dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa beda dengan jumhur. Kalau jumhur ulama, nah setelah 4 bulan, seandainya suami ingin melanjutkan pernikahan, maka ambillah istrimu dan gaulilah dia. Maafkanlah kesalahannya, bangun kembali. Al-mawaddah wa-rahmah, agar tercipta keluarga yang as-sakinah. Atau ajukan ke hakim dan putuskan dia, ceraikan dia. Kalau si suami tidak mau, si perempuan berhak mengajukan ke hakim dan hakim yang akan memfasahkan ini. Jadi memisahkan secara paksa demi menjaga perempuan ini dari kejahatan sang suami. Jelas? Ini prawedding. Jangan sampai kamu gak suka, kamu tinggal belajar ke Kairo. Ini bukan dia maksudnya, lo maksud gue di sini. Selesaikan dulu baik-baik. Walaupun ada tengkat waktu 4 bulan. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi udah gak ada lagi tengkat waktu. Dia berhak untuk berpikir selama 4 bulan. Jadi kalau sudah 4 bulan otomatis cerai situ. Otomatis terjadilah yang namanya perceraian. Jelas? Nanti detailnya baca buku fikih. Hari ini pelajaran tadabur. Ya. Tapi kasihan banget ya, nikah belum udah pelajarannya ilah. Saya jadi enggak tega gitu. Enggak apa-apa ya. Emang berat, tapi saya yakin kamu mampu. Fa'in fa'u, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, fa'a ya fi'u, atau fa'i, ruju ila maqablah, kembali kepada istrinya, fa'innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurun rahim, yang maha banyak mengampuni sekaligus maha mendaur ulang dosa-dosa menjadi pahala semuanya. Wahai suami, Allah saja maha pemaaf, masa kamu masih panjang terus sakit hatinya. Maafkanlah dia. Ya. Ya namanya perempuan, diciptakan dari tulang rusukmu, kecenderungannya memang miring-miring, bengkok-bengkok. Itu perempuan. Enggak bisa ngeliat duit banyak dikit, langsung yang kepikiran kalau enggak perhiasan kosmetik gitu. Itulah perempuan. Tetapi disinilah tanggung jawab seorang suami menjadi qawwam ar-rijalu. Apa artinya qawwam? Bukan meluruskan dari qawma yakumu, qawwama yuqawwimu. Meluruskan istrinya kalau salah. Tapi meluruskan tulang yang bengkok ini enggak boleh terlalu tegas, keras. Karena kemungkinan patah, artinya kamu ceraikan dia. Gitu ya? Enggak boleh. Dan inilah perempuan. Tapi sekalipun statusnya seperti tulang rusuk yang bengkok, perempuan itulah yang melindungi bagian paling sensitif dari dirimu, yaitu jantung kamu itu. Coba bayangkan laki-laki, kalau rusuk kita lurus semua, gimana pelukannya kira-kira? Sakit kali ya. Jadi perempuan itu mitra. Dia bukanlah bawahan, dia bukan pula sekretaris, tapi mitra sejajar. Dan saling melengkapi satu sama lain. Namun dalam urusan rumah tangga, perempuannya semata-mata. Walaupun ada tabiat perempuan yang memang ya menyimpang. Katakanlah kisah dua wanita pengkhianat di bawah suami yang saleha, yaitu istri Lut dan istrinya Nuh. Konon nama istrinya Nuh adalah Wari'ah, kalau istrinya Lut adalah Walilah. Pengkhianatan istri Nabi itu tidak ada yang berzina. Tidak ada. Istri Nabi itu yang berkhianat itu, yang dinyatakan kafir di dalam Al-Quran, adalah istrinya Nuh itu, kalau di belakang lakinya, suka bilang begini, memang laki gue itu tukang sihir, orang gila tuh. Gitu. Karena itu, dia dicap sebagai kafir. Lain lagi kalau istrinya Lut alaihissalam. Kalau Lut menerima tamu cowok, istrinya pura-pura masak menyiapin minuman buat tamunya, padahal dia sedang bakar api, bakar kayu bakar di dapurnya, dan kalau ada asap keluar dari dapurnya, orang-orang tahu ini pasti ada tamu cowok. Dan di situ pengkhianatan dilakukan oleh istri. Dan ini istri yang berkhianat karena tidak taat pada suaminya dan dicap kafir di dalam Al-Quran. Kalau perempuan sekarang lebih parah. Pakai HP lu tahu gak laki gue kan gitu. Enggak lah ya. Kalau di sini istri soleha semua kelihatan. Dan calon istri-istri soleha. Dan untuk jadi perempuan tuh gampang banget masuk surga. Ya. Kalau sudah perempuan menunaikan sholat lima waktunya dan menyempurnakan puasa Ramadannya, lalu kemudian taat pada suaminya, dipersilakan masuk surga dari pintu mana yang dia suka. Gampang kan? Gampang jadi perempuan itu. Nah karenanya buat perempuan-perempuan soleha di sini dan yang sedang mendengarkan kajian ini, ya mudah-mudahan Allah mampukan menjadi calon istri atau istri yang taat pada suaminya, tidak berkhianat kepada suaminya, yang saleha. Amin ya Rabbal. Makanya enggak usah jauh-jauh nyarinya yang sudah senyum-senyum tapi enggak berani. Diambil dideketin orang tapi cemburu. Laki macam apa kamu nih? Fa innallaha ghafurun rahim. Wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Ya. Dan jika mereka berazam, berketetapan hati, bertekad untuk mentalak istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Jadi dalam tafsir, kalau terkait dengan ayat ini, Allah itu Sami'un Alim, ini bernada, dan jika mereka berazam, berketetapan hati untuk mentalak istrinya, ingat loh, sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Maksudnya apa di sini? Kalimat ini bernada ancaman. Wa'idun syadidun liman yahlif ala tarki mubasharati imra'atihi aw yamsikha biqasdi idza'iha wa mudaratiha. apakah kamu tetap akan menggantung istrimu, ataukah kamu betul-betul menceraikannya? Terserah mana yang kamu pilih, tapi jika tujuanmu tetap ingin mencelakakan perempuan itu, Allah ingat ya, kamu harus tahu Allah itu maha mengetahui lagi maha mendengar. Tahu semua yang ada di dalam hatimu. Dan maha mendengar semua yang kamu katakan, baik yang tersuarakan maupun yang tidak tersuarakan. Ini buat suami-suami yang sudah bersumpah. Sekarang sedikit saya tambahkan perkataan Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Waqad ja'ala Allahu lizauji muddata arba'ati ashhurin fi ta'dibil mar'ati bil hajar. Waqad ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min azwajihi syahran ta'diban lahunna indama talabnahu bi ziyadatin nafaqah. Kenapa kemudian ada waktu 4 bulan adalah bentuk pendidikan dari seorang suami kepada istrinya ketika dipisahkan dari tempat tidurnya, hajar. Ini ayat ini menurut Al-Qurtubi lebih dekat kepada soal pendidikan suami kepada istrinya. Rasul juga pernah melakukan ila kepada istrinya 1 bulan. Gara-gara pulang dari perang Khaybar, kalau tidak salah, Rasul kan mendapatkan banyak harta rampasan perang. Tiba-tiba istri-istri berkumpul, minta jatah. Marah besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan bini Nabi kayak begitu. Artinya sama bini itu jangan terlalu juga matre. Lu udah biasa kalau matre itu. Ya namanya perempuan gitu kan. Silakan lu jihad tapi jangan sampai dapur enggak ngebul nih gitu. Betul enggak? Silakan deh lu perang sana, tapi jangan sampai anak gue enggak makan loh kan gitu. Ya namanya juga perempuan. Tentu dia punya cara berpikirnya sendiri, punya sikapnya sendiri. Tapi Rasul tidak langsung serta merta menceraikan istrinya itu. Walaupun itu sudah sangat terkesan keterlaluan. Yang seakan-akan Rasulullah SAW tidak mengerti kondisi istrinya. Tapi itu pun hanya sebulan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itu adalah sebagai bentuk pendidikan. Waqad qila, tapi dikatakan juga al-arbat al-ashhur hiya allati tastati'u an tasbiru anhu akthar minha. Jadi 4 bulan itu bisa berarti juga waktu yang paling maksimal lah seorang perempuan bisa bersabar. Waqad qila anna